ربي عاملنا بما أنت له أهل كما عودت هذا كرما أوه عبيد جودك يا يا يا يا يا يا يا جواد يا من تحيط المستمعين dipancarlaskan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Senang Sumber, dan Anda masih berada di acara Belajar Bareng bersama Buya dan Umi, ya sahabat ya. Dan sekarang masih berada di waktu untuk bertanya kepada Buya, dan Anda bisa tadi ya, bisa bertanya melalui via telepon di 0831-252-2549 dan juga di via SMS 081-321-461079, juga FB dan Yahoo Messenger Radioku. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, kami buka kesempatan satu lagi ya untuk yang ingin bertanya melalui via telepon di 0231-252-2549. Baik, kita angkat telepon ketiga yang sudah bergabung bersama kami di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wasahbihi. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Imran di Panggung. Baik, dengan sahabat Imran di Panggung. Baik, silakan langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya, kami mempunyai saudara yang baru meninggal beberapa minggu yang lalu. Almarhum tersebut meninggalkan utang yang belum sempat terbayarkan semasa hidupnya. Kemudian dari pihak ahli waris, dalam hal ini anak-anaknya, atau dari pihak yang memberi utang, perihal utang orang tuanya. Dari pihak yang memberi utang memberi pernyataan bahwasanya utang orang tuanya ini dianggap bebas, tetapi akan dialihkan utangnya tersebut kepada anaknya. Yang jadi pertanyaan kami, apakah utang orang tuanya tadi tersebut sudah benar-benar terbebas, walaupun sampai sekarang anak-anaknya belum membayarkan atau melunasi utang orang tuanya tersebut? Baik, cukup ya? Iya. Yang kedua, bagaimanakah keadaan orang yang di dalam kubur kalau dia masih mengutang utang yang belum sempat terbayarkan? Baik. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Imran di Punggung yang sudah bertanya Bu ya tentang masalah hutang Bu ya. Ini bagaimana Bu? Insyaallah. Sangat mengerikan. Suatu ketika ada orang yang meninggal dunia, tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berkenan untuk menyolatinya. Karena punya hutang. Dia punya hutang dan dia sebetulnya mampu untuk membayar. Dia punya utang. Punya utang ya. Kemudian Nabi berkata, aku tidak akan menyolatinya. Sahabat Nabi pada terkaget dengan sikap Nabi untuk tidak menyolati orang tersebut. Orang tersebut. Mm-hmm. Kemudian Nabi menawarkan, kemudian sahabat Nabi ini karena cinta dengan sahabatnya, ya Allah kalau karena utang biar aku yang membayarnya. Baik, setelah dibayari Rasul menyolati. Artinya Rasul pernah mengancam orang yang punya utang untuk tidak disolati. Artinya begitu besarnya orang yang punya utang tidak mau membayar, satu sisi. Maka hati-hati, jangan ngentengin urusan utang. Tanggung jawab di hadapan Allah. Sampai Rasulullah tidak mau menghendaki untuk mensolati. Ini satu sisi. Sisi lain, lihat orang lain melihat ada orang gak disolatin Nabi itu terenyuh, sampai pengen bayari, padahal bukan sana, bukan keluar, bukan keluarga. Keluarga ini harus pahami, bukan sana, bukan keluarga. Biar aku yang bayari, berebut itu. Biar aku yang bayari ya Rasulullah, tapi solati. Cinta karena Allah. Hal ini semestinya lebih ada di anak-anak keturunannya. Ini orang lain saja. Jadi kalau seorang anak bapaknya punya utang, tentu akan berkeinginan untuk membayar. Itu suatu yang wajib. Apalagi seperti diceritakan, benar. Cuman harus ditinjau dulu, punya peninggalan atau tidak orang yang punya utang itu. Baik, kalau yang punya utang itu punya peninggalan, maka tidak diperkenankan ahli waris mengambil sedikit pun. Gitu ya. Tidak diperkenankan dalam bentuk apapun. Ya. Sebelum. Kecuali utang juga kasusnya. Maksudnya, Be? Ya mungkin dia adalah punya utang, kan mungkin utang utang dengan saudara, kan mungkin ya, kan? Sama-sama utang. Artinya tidak boleh diwaris sebelum utang itu diberesin, diambilkan dari warisan. Dari, maka anak-anak tadi itu akan baik jika memang bapaknya tidak meninggalkan warisan. Tapi anak tadi omong kosong. Kalau memang bapaknya menimpunya warisan, tak tanya apa, hanya ikrar saja, jangan ditagih bapakku, tapi tanggung jawab di saya. Tapi harta warisannya dijadikan bancaan. Ini nggak benar itu. Jadi kalau memang jujur anak-anak itu benar ingin membebaskan orang tuanya, maka dibayari dengan peninggalan warisnya itu. Baik, sebutuh apapun sang anak, ketahuilah orang lain lebih punya hak. Kalau Anda ingin menggunakan harta waris, bilang sama yang punya uang, gimana kalau waris saya bagi, nanti utangnya saya tanggung kapan-kapan, hitam di atas putih, supaya tidak ada lari. Karena apa? Sebelum meninggal, sebelum bapaknya meninggal itu, harta itu sudah miliknya yang punya uang, yang punya, haknya dia, maka nggak boleh dibagi waris. Jadi kalau memang sang orang tua tidak meninggalkan apapun, lalu ikrarnya sang anak, lalu anak berkata akan aku tanggung, dan bapak tidak dosa saat itu karena bapak tidak punya apa-apa. Syaratnya apa? Waktu bapak itu hidup memang tidak punya apa-apa untuk bayar hutang. Jadi orang yang punya utang lalu tidak membayar, dosa gede neraka jahanam kalau dia punya uang. Tapi kalau dia tidak punya uang, mau gimana lagi? Tinggal minta maaf dahulu, tapi berjanji untuk bisa membayarnya. Tak taunya pada akhirnya pun mati. Jika dilihat punya peninggalan atau tidak. Hati-hati, sebagian orang mengentengkan utang. Biasa. Kalau belum jatuh tempo bagaimana Bu ya? Apakah nanti tetap artinya kan belum jatuh tempo, apakah nanti dari pihak ahli waris itu tetap harus segera membayarkan atau disesuaikan dengan temponya Bu? Sesuai dengan tempo, tapi waris tidak boleh dibagi, tetap. Kalau mau dipercepat, dipercepat. Akan tapi di saat jatuh tempo cepat dijual itu. Itu waris. Dan ini masalah utang piutang ini sangat halus. Kadang-kadang orang teledor, na'udzubillah. Makanya kami himbau, siapapun yang punya utang itu tolong dicatat hitam di atas putih, biar merasa ada tanggung jawab, karena akan dicatat. Itu kan perintah dari Allah. Idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, itu ditulisnya. Ini biasanya yang ogah-ogah nulis itu malah di kalangan ustadz, karena jamaahnya itu sudah terlanjur baik. Ustadz punyai sama Pak Yai ini, mohon maaf ini, hati-hati yang berurusan dengan utang, harus ada yang mau mencatatnya. Karena apa? Jamaah itu jarang menagih, merasa sungkan, tidak enak, sehingga ustadznya masuk neraka gara-gara utang. Maka kami himbau kepada siapapun yang kebetulan ada sangkut pautnya pondok utang, atau pribadi saya punya utang, tolong disampaikan, ditagih. Saat ini ditanya, barangkali besok punya duit atau lusa punya duit. Jangan sampai saya mati, ternyata nggak ada yang berani nagih, saya akan ditagih di akhirat. Saya nggak berani, takut ya. Baik, dan tadi di alam kubur untuk hukumannya berat sekali. Udah berat sekali. Ini sudah hukuman. Baik, subhanallah. Baik Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Dan tadi sahabat Imran, semoga puas dengan jawaban dari Bu ya. Artinya kalau memang sudah ada kesepakatan, tapi benar-benar dengan keinginan untuk membayar ya Bu ya. Walau, jadi kalau diambil alih oleh anak, maka ya bagi orang tua sudah bebas. Akan tapi sebelum warisan dibagi itu hendaknya dibayarkan terlebih dahulu untuk membayar hutang-hutang orang tuanya. Baik Bu ya, selanjutnya ini ada pertanyaan Bu ya, dari sahabat Salma di Blitar Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga Bu ya dan Umi diberi kesehatan dan panjang umur, amin. Bu ya, saya mau tanya Bu ya, gimana kita menyikapi teman yang suka mentakfirkan Bu ya? Jazakumullah atas ilmunya. Yang pertama adalah Anda jangan ikut-ikutan. Itu benteng pertama. Karena itu adalah manhaj yang salah, mengkafirkan tanpa prosedur yang jelas. Belum terjadi sebuah diskusi mengkafirkan, itu yang Anda bentengi. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Sebab apa? Menuduh orang melakukan kemaksiatan adalah dosa. Menuduh orang berzina adalah dosa. Ya kan? Menuduh orang mencuri dosa. Kalau tidak mencuri, menuduh orang yang tidak mencuri dosa atau tidak? Dosa, orang tidak mencuri, kita tuduh mencuri? Dosa, Bu ya. Masya Allah. Jadi besarnya dosa tuduhan itu adalah sebesar yang dituduh. Tuduhan. Dan lebih lagi, semakin gede yang kita. Kalau ada orang menuduh mencuri kerupuk, dosa. Dosa. Mencuri mobil dosa. Orang baik-baik tiba-tiba tuduh mencuri mobil. Dosa. Menuduh zina? Dosa ya. Menuduh kafir? Lebih dosa. Menuduh bid'ah? Subhanallah, lebih dosa lagi. Kadang tidak sadar mereka itu. Gede-gede mengatakan bid'ah. Para ulama terdahulu, kalau menemukan sebuah pemikiran bid'ah, dia hanya memikirkan ini masalah yang membid'ahkan. tapi tidak berani mengatakan kamu ahli bid'ah, kamu ini sosok dikit-dikit syirik, maka benteng pertama adalah Anda jangan ikut-ikutan. Ya, ya. Nah, kalau Anda ingin mencermati sebuah pemahaman, maka tidak bisa Anda mengkebet-kebet buku. Buka-buka buku saja tidak. Akan tapi Anda tanyakan kepada ahlinya, diskusikan kepada ahlinya, Anda bertanya kepada ahlinya, dan ahli yang jelas ilmunya. Tapi kalau ahlinya ahli yang keblinger, sama Anda bertanya masalah takfir kepada kiainya, orang yang bisa mentakfirkan, ya nanti ketemu Anda akan terjerumus. Anda ingin orang yang, yang Anda paling tidak akan bertanya kepada yang dikafirkan. Kok ada orang mengkafirkan Anda? Apakah Anda punya penjelasan keterangan tentang hal ini? Sekarang mungkin Anda mendengarkan tentang apa yang selama ini disampaikan oleh sebagian orang atau dilakukan sebagian orang, hal-hal kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, mulai dari yang namanya tawasul, tahlil, maulid nabi dan seterusnya. Mungkin Anda mendengar orang yang memang lidahnya itu sudah tumbuh ulat sehingga tidak bisa kecuali harus melet dengan kalimat lidah. Ada kalimat bid'ah. Bid'ah, ya. Nah, maka kalau Anda ketemu manusia seperti itu, Anda perlu bertanya kepada orang yang melakukannya. Iya. Apakah ada hujah dan sebagainya. Dan alhamdulillah dalam hal ini kami tidak mengatakan kami ahlinya. Cuman kebetulan kalau masalah itu tuh, itu sudah lama kami menghafal. Nanti bisa ditanya masalah itu. Kalau Anda meragukan masalah, Anda tanyakan. Apakah betul orang yang menuduh kafir itu benar-benar yang dituduh kafir itu adalah kafir, ya? Karena memang harus dijelaskan masalah ini. Dan itu adalah, itu adalah penyakit di masyarakat. Masyarakat ini sudah indah dengan ibadah yang rutin dengan ribuan orang, tiba-tiba dipecah oleh manusia itu tadi yang di lidahnya tumbuh ulat tadi itu mengatakan bid'ah, sesat, syirik, terjadi perpecahan dan sebagainya. Sebetulnya itu kalau ada imam yang adil, imam yang benar, itu perlu dipenjara. Dan di penjaranya dibuka agar orang tahu kalau ini adalah lidahnya kotor. Iya, mohon maaf. Kalau ini dari mana tadi penanya? Dari Blitar, ya. Oh, banyak. Di Blitar itu sudah umumnya alhamdulillah orang yang punya amalan-amalan yang sangat baik. Ada solawat nariyah. Bahkan di situ ada solawat nariyah yang dipimpin oleh seorang ustadz muda yang masya Allah. Kemudian juga khatibul haddad oleh para habaib dan para kiai-kiai masya Allah. Itu luar biasa. Cuman ada saja orang yang lidahnya dikit-dikit mengatakan sesat bid'ah sampai mengatakan solawat nariyah adalah solat syirik. Kalau Anda menemukan orang semacam itu, coba didudukkan. Bagaimana mengatakan salawat nariyah adalah salat syirik? Ada kalimat yang syirik? Yang mengatakan salawat nariyah adalah kalimat syirik, kami nyatakan dengan pasti karena dia tidak mengerti bahasa Arab. Kalau orang mengerti bahasa Arab sebelum mengerti hukum. Kalau dia mengerti bahasa Arab sebelum mengerti hukum, tidak mungkin mengatakan syirik. Apalagi yang mengerti hukum. Sangat jelas, bahkan itu lafad-lafadnya diambil dari kitab Sahih Bukhari. Subhanallah. Bagaimana kok dikatakan syirik? Dan itu karena kebodohan. Baik, Anda yang pertama adalah Anda bentengi diri Anda agar Anda tidak ikut-ikutan. Kemudian jika ada kejanggalan karena mereka sok berhujah dengan gaya Quran hadis, maka Anda bisa bertanya dengan baik nanti. Baik, Bu, subhanallah. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Dan sahabat Salma di Blitar, semoga puas dengan jawaban Bu, ya. Baik, Bu, pertanyaan. Ini pendengar satu. Samara. Iya. Mungkin pendengar Samara. Baik. Dan ini, Bu, ya, selanjutnya pertanyaan terakhir ini dari sahabat Ziyah di Kalimantan Selatan, Bu, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli salam barik alaihi wa alihi washabbi. Bu, ya, dan Umi, bagaimanakah hukumnya bila kita makan dari harta pemberian teman yang hasilnya diperoleh dari harta yang haram yang kita tidak mengetahui sebelumnya harta itu asal muasalnya dari mana, dan bagaimana cara membersihkannya, Bu, yang sudah dimakan itu, Bu, ya? Baik, mungkin ini pendengar radio Madinatur Rasul, ya, yang ada di Galusa. Ini ada radio juga yang merilai kita yang dari Madinatus atau Salam, Madinatus ya? Salam atau mungkin dari yang lainnya atau streaming. Baik, para pendengar yang ada di Kalimantan Selatan dan kemarin ada beberapa orang. Buya ini kok tidak pernah ke Kalimantan Selatan. Kami masih sibuk di Jawa ini. Memang insya Allah ada diagendakan. Ada rencana, Buya. Ada kan setelah Maret, setelah bulan Maulid. Bulan nanti, Maulid. Kita ada di Kalimantan Selatan, ya. Insya Allah, Buya. Ada. Amin. Sudah diagendakan 3 hari di sana. Baik. Ada pun yang ditanyakan. Masalah. Tadi itu, Buya, tentang masalah harta. Jadi diperoleh. Jadi Anda, dari bahasa pertanyaannya, Anda belum yakin betul kalau itu barang haram. Karena Anda tidak ngerti, Anda berkata bahwasanya tidak tahu asal-usulnya. Awalnya, Bu, ya. Awalnya tidak tahu. Karena Anda tidak tahu, tidak dosa, tidak dihukum oleh Allah dari sesuatu yang Anda tidak tahu. Mungkin ada orang mau setiap hari mengirim kepada Anda, dia pakai kopiah putih atau pakai kerudung jilbab, mengirim kepada Anda adalah rendang babi. Memang, tapi Anda tidak tahu. Dia seorang pakai kerudung, you know. Setelah 1 tahun dia berkata, "Neng, kamu tahu enggak yang aku kirimi setiap hari itu adalah babi?" Babi. Sudah, dosa di dia, tidak dosa di Anda. karena tidak tahu. Ya. Anda merasakan babi tanpa dosa. Jadi Anda tidak usah merasa. Tinggal Anda menjaga setelah itu agar Anda juga tidak melakukan dengan diri Anda sendiri. Karena Anda dikasih sama orang. Baik. Dan tobatnya adalah cukup Anda setelah itu memang Anda tidak usah boleh nerima lagi. Syaratnya apa? Anda yakin, seyakin-yakinnya barang itu dari dari haram. Tapi kalau masih mungkin halal, mungkin haram, maka Anda sunnahnya untuk menolak. Kalaupun mungkin menjaga hati, Anda tahu barangnya subhat. Sesaat dia melakukan yang haram, sesaat dia yang halal. Mohon maaf misalnya, naudzubillah. Ini contoh saja. Dia adalah seorang renten atau mungkin seorang pelacur. Tapi dia punya kebun juga. Tiba-tiba suatu ketika memberikan uang kepada Anda, namanya subhat. Mungkin yang diberikan adalah hasil zina. Mungkin juga hasil kebun. Nah, karena itu mungkin sini mungkin situ, maka namanya subhat. Maka kalau Anda warok, kalau Anda ingin menghindar dari terjerumus ke haram, Anda tolak. Dan kalaupun Anda ambil, tidak haram. Cuma nanti biasanya, mana yang kita takut kadang menyinggung gitu, ya, jika Anda menyinggung, Anda ambil saja. Karena itu bukan mutlak haram. Karena itu bukan mutlak haram. Untuk menjaga hati untuk menjaga hati, tapi bukan untuk diri Anda sendiri. Kalau seperti makanan misalnya, bahkan yang haram sekalipun, asalkan bukan babi dan sebagainya, kan jelas. Misalnya Anda tahu itu barangnya haram 100%, ya kan? Tapi diberikan kepada Anda uang. Saya bawa duit 10 juta ini hasil judi. Atau hasil pelacur. Baik. Kalau Anda tolak 10 juta uang dia seorang pelacur atau seorang penjudi, mungkin akan digunakan judi lagi. Anda boleh ambil uang tersebut, tapi tolong jangan digunakan untuk diri Anda sendiri. Mungkin buat selokan, buat tempat. Karena apa? Kalau Anda menolak, mungkin Anda akan terputus silaturahmi Anda, menjadi tidak bisa mengingatkannya. Tapi yang boleh, yang jelas adalah Anda tidak boleh merasa butuh sedikit pun kepada harta itu. Dan kalau makanan, Bu ya, apakah kita terima terus kita buang atau bagaimana, Bu ya? Makanan haram ada misalnya. Yang syubhat, Bu ya. Syubhat dulu, Bu. Ya. Kalau syubhat itu bisa diberikan kepada yang lainnya. Jadi boleh masih diberikan kepada boleh, yang lain. Boleh, karena syubhat bukan yang haram. Tapi kan kalau kita sendiri tidak mau makan, kita berikan kepada orang lain, apakah layak? Karena bagi orang lain tidak menjadi syubhat. Oh gitu. Karena dia menerima dari. Jadi ini syubhat itu adalah maknawi ya. Nah, jadi maknawi karena Anda tahu. Karena Anda tahu. Seperti haram selain haram dzati itu maknawi. Iya. Jadi biarpun itu barang haram ya. Ada orang berikan hadiah kepada Anda, uang ngamplopin di tengah jalan, tiba-tiba assalamualaikum. Ngasih duit kepada Anda. Itu adalah duit hasil rampokan. Kalau Anda tidak tahu haram atau tidak? Enggak haram, tidak haram. Selesai. Iya, ya, baik. Baik. Baik, Bu, subhanallah, terima kasih, Bu. Baik. Hati-hati akan tapi yang demikian itu ya. Namanya. Tapi warok itu selalu berhati-hati. Iya, Bu. Bagaimana untuk tidak makan yang haram? Kalau subhat, sebagian barakah kasih Allah itu, sampai kita mendengar seorang alim fadil, seorang minal habaib yang memang berkata, aku itu selalu ingin dimasuki ke dalam mulutku barang-barang subhat. Tapi aku pun tidak mau melukai hatinya. Sehingga dikasih anggur oleh seorang pegawai di tempat yang namanya tempat riba. Cuma dia baik dan selalu ngasih hadiah. Saya terima dan itu akan saya berikan kepada pembantu untuk diberikan kepada siapa saja. Karena apa? Tidak mungkin dia masih datang. Sudah karena memang punyanya itu, ya, kan? Ya, ya. Hartanya pengen dekat sama ulama. Ya, cuman ulamanya sisi lain Habib ini warok, tidak pernah saya cicipi anggur itu. Tapi dia tidak tahu kalau saya tidak mencicipi. Cuman pada waktu tertentu akhirnya saya berbicara tentang haramnya riba. Pada akhirnya dia sendiri ngundurkan diri dari riba. Nah selesai. Jangan langsung sofrolatim, jangan diberi kepada saya ini. Harus keluarga saya adalah keluarga suci, keluarga saya adalah ahli surga. Ya, apa itu? Kabur, Bu ya, jamaahnya, Bu ya. Dan pernah dengar, Bu, ada seorang ulama yang ya subhanallah, waktu ketika beliau masih bayi, ketika itu lagi menangis dan saat itu ibunya tidak ada, akhirnya tetangganya itu menyusui anak bayi tersebut, Bu ya. Dan subhanallah, ayahnya ketika bapaknya datang tahu bahwa anaknya telah disusui oleh tetangganya, dan dia khawatir apa yang dimakan oleh tetangganya itu masih ada sesuatu yang syubhat, kurang menjaga, sehingga akhirnya katanya tuh ditumplek gitu tuh, Bu ya, kalau bahasa Jawa tuh, bayinya dibalik sehingga memuntahkan apa yang diminum itu, karena begitu khawatirnya orang tua itu bahwa yang dimasuki ke perut anaknya itu walaupun dari ASI itu ya, itu adalah bukan sesuatu yang 100% halal. Itu bagaimana, Bu? Itu martabat. Ada sebagian orang seperti itu. Ya, contoh selagi masih bisa, akan tapi tidak harus seperti itu. Semuanya tidak boleh. Seperti yang dilakukan Nabi, Sayyidina Hasan dan Husain anak kecil yang memakan barang zakat. Kurma zakat. Iya. Nabi mengatakan, "Kok keluarkan, dimuntahkan. Padahal Sayyidina Hasan Husain bukan seorang mukallaf. Iya, iya. Kalaupun ketelan tidak dosa. Tapi Nabi Muhammad karena beliau contoh. Iya, iya, iya. Ulama pun contoh. Akan tapi tolong jangan siksa orang awam dengan seperti itu. Kalau Anda seorang yang memang ahli warok melakukan kepada anak Anda, ya. Tapi syariat tidak mewajibkan kita, semacam itu. Itu hanya bab warok saja. Mubahlah kalau berlebihan. Akan tapi kalau sudah diminum, ya minum selesai. Kenapa harus dimuntahkan dengan begitu? Iya, iya, iya. Apalagi tidak yakin betul kalau itu adalah haram. Haram. Bisa saja orang itu tersinggung. Iya, iya. Dan kisah seperti itu pun perlu dicek kebenarannya lagi, satu. Ya. Nah, karena menyinggung orang juga. Masuk kemudian seorang ibu yang baik melihat bayi nangis, menolong. Kenapa setelah itu melihat bayinya dimuntahkan, apakah tidak tersinggung? Iya, iya. Jadi kisah-kisah semacam itu perlu dicek kembali. Perlu dicek lagi, Bu. Baik, Bu. Subhanallah. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas jawaban-jawaban dari semua pertanyaan tadi, Bu. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh yang bertanya ataupun yang mendengarkan acara ini. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah, masih banyak pertanyaan yang masih belum dijawab, tapi karena waktu sahabat ya, sudah waktunya bagi kita untuk mengakhiri acara ini. Baik, Bu, ya, bil barokah, kita tutup dengan doa, Bu, ya. Sederhana, Masya Allah. Doa kita tidak banyak kalau di saat-saat seperti ini. Semoga Allah menjadikan kita orang yang selamat di padang mahsyar. Amin, amin, amin. Yang bersama rombongan Rasulullah, amin. Dekat dengan Rasulullah. Amin, amin. Dengan mukaddimah keindahan dan kebaikan di dunia. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil li walidayya. Amin. Baik, Bu, ya, terima kasih, Bu, ya, atas waktunya dan atas ilmu yang sudah dibagikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, ya, bagi Bu, ya, juga. Dan semoga bagi yang mendengarkan, kita semua bisa mengamalkan ini semua, ya, sehingga kita bisa menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Sahabat yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1.5 jam ini bersama kami. Semoga menjadi kebersamaan yang penuh berkah yang akan menjadikan kita bisa memulai hari ini dengan lebih baik lagi, Bu, ya. Dengan hari ini kita bisa melakukan banyak hal yang berguna bagi kita dan juga bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabatku yang dimuliakan Allah, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan, ada salah-salah kata yang menyinggung dan sebagainya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.